sudah bersama Pas FM dan pastinya sore ini nggak sekedar basa-basi ya dengan Bang Kavi ya. Banyak hal yang bisa kita dapetin dan baru agak melek-melek, kok tambah melek lagi. Oh iya juga gitu ya. Dream and courage, mimpi dan keberanian, ini menarik sekali Bang Kavi. Dan ternyata masih ada yang penasaran juga sama lo nih Bang. Apa sih mimpi Bang Kavi selain jadi sastrawan? Presiden. Ternyata. Iya, gue kepengen banget loh. Gue kepengen banget tuh ya, kalau lagi macet Jakarta gitu ya. Ada yang ngawal gue gitu loh. Pakai moderator juga. Gue swear, gue pengen ngerasain gitu loh, dikawal gitu loh, macet gue udah. Sebentar Bang, ini kalau gue jadi presiden ya, ya itu dikawal begitu ya. Ini harus dilurusin. Nggak, gue pasti ngelek loh. Gue rasain loh. Macet, mampus lo. Gini nih, jadi lo sekecil itu mimpi lo jadi presiden cuma pengen dikawal forever. Ya Bang, lo bayar 500.000 juga dikawal kali. Itu makanya itulah. Kan sebenarnya itu yang terjadi, bahwa negara ini sangat kompleks, sangat ini. Yang terjadi sekarang adalah ketumpulan dan ketulusan dari para pemimpin kita ya, untuk benar-benar memperjuangkan rakyat. Boleh dikatakan 99% Bang, gak ada pemimpin di negeri kita ini yang tulus untuk pro rakyat. Gak ada. Loh, sekarang bagaimana mereka bisa mikirin rakyat? Oke, saya mau jadi gubernur. Saya harus punya modal dan punya duit sekian banyak untuk menjadi gubernur. Begitu udah saya jadi gubernur, saya harus ngembalin modal saya dong. Bagaimana saya bisa mikirin rakyat? Sedangkan masa jabatan saya cuma 5 tahun. Bagaimana saya bisa mikirin rakyat? Gak mungkin. Gajinya bulanan juga belum tentu bisa menutup modalnya gitu. Iya. Biaya kampanye berapa miliar? Gitu loh. Kenapa nggak bisa gratisan aja gitu ya Bang ya? Nggak perlu dana gede ya? Jadi makanya inilah mengapa kita mengatakan dream and courage gitu loh. Bahwa anak-anak muda kita harus berontak. Anak-anak muda kita harus berani bermimpi. Anak-anak muda kita harus punya keberanian untuk mengubah nasibnya sendiri. Mumpung belum... Chaos banget. Udah chaos sih. Udah chaos. Ya jangan dong Bang. Makanya tadi oh ya ada yang ketinggalan ya kira-kira. Nih ya. Seperti apa sih mimpi-mimpi Bayangin ya. Gua pengen kasih tahu kenapa dunia ini udah sedemikian chaos ya. Beberapa minggu yang lalu gua ketangkep polisi. Gitu loh. Begitu gua ketangkep polisi, dia buka pintu, gua kasih dia 50.000. Gue baru pernah lu ngeliat lu polisi dengan senyum tertawa. Dia bilang apa? Makasih bos. Mati lu. Gue kasih dia 50.000. Gitu loh. Dia bilang terima kasih. Seolah-olah berkat dan rahmat dari langit. Terima kasih bos. Dalam hati gue, ya ampun mentalnya. Kerdil amat. Dalam hati gue, ya ampun Bang Kavi lu ngelanggar. 3-in-1. Gue mau ke airport. Gue mau ke airport pagi-pagi. 3-in-1. Terus begitu buka pintu, kita kasih 50.000. Makasih bos, mukanya tuh berseri-seri seperti anak kecil dapat permen. Kasian banget ya. Tapi serba salah juga. Prihatin kita. Prihatin banget kita. Mungkin mereka juga harus memberi makan yang lain ya. Lu bayangin ya. Ya, nanti nih bulan Juni kalau ada genap ganjil, gue jamin dalam 3 bulan nih ya, polisi kita semuanya beli kacamata. Tadi yang masih pelototin dong. Iya, yang masih pelototin yang mana yang ganjil yang mana enggak. Semua matanya minus. Ya peraturan 3 bulan pasti. Nah tuh kan kadang-kadang tuh 3 bulan pasti matanya minus semua. Gila menonton dia pagi ngeliatin. Yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Sambil ngarep-ngarep ya kalau kena tangkep. Nah lumayan 50.000. Aduh maaf nih, bukan tanpa menyinggung siapapun, tapi faktanya yang di lapangan sering banget kita ketemu yang begituan. Iya. Jadi makanya saya ya tanpa dan Anda ngelihat nggak bahwa ketulusan itu telah berubah, bahwa banyak pemimpin kita membuat gerakan ormas, tapi ormasnya kalau udah naik kelas kemudian jadi partai gitu. Betul. Ya orang yang ikut ormas bingung dong, ini mau bikin perubahan atau mau bikin partai kan? Iya. Tapi kan akhirnya Anda melihat nggak ketumpulan berpikir, ketumpulan berinovasi membuatkan akhirnya kita tidak lagi berani bermimpi dan kita tidak lagi berani doing something, melakukan suatu terobosan besar. Maka saatnya ini, tanpa kita harus membuat suatu ormas ya, kita menghimbau semua anak-anak muda di luar sana untuk berani bermimpi. Berani gitu loh, membuat perubahan di republik ini. Boleh gak Bang, sebelum menutup perbincangan kita, apa sih kira-kira sebuah mimpi, cita-cita yang berani untuk bisa merubah negeri ini Bang? For the example, sederhana, kalau setiap anak muda berani membuat suatu perusahaan, gak usah gede-gede, perusahaan kecil, tapi bisa satu orang memperkerjakan lima orang, ya gak usah banyak deh, sejuta entrepreneur, sejuta wirausahawan, itu akan memperkerjakan 5 juta. Itu luar biasa. Maka yang saya minta adalah berani bermimpi. Gitu. Anak-anak zaman sekarang nggak berani bermimpi. Oke. Okay. Keep on dreaming. Yes. Thank you Bang Afi ya. Terima kasih untuk hari ini dan Mitra Bisnis. Terima kasih Anda sudah berbagi juga bersama kami. Semoga Anda terus bisa menjadi sesuatu yang besar, memiliki mimpi-mimpi yang besar, yang bisnisnya sudah gede bisa lebih gede lagi sampai ke mancanegara sana dan bikin harum bangsa kita ini. Cuy, asik banget. Sampai ketemu lagi di Coffee Break minggu depan setiap Rabu jam 5 sore bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Brief bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Brief.